الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Mayassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah dan kita masih melanjutkan kitab yang ke-12 yang menjelaskan tentang hukum seputar permasalahan sumpah dan nazar. Pada pertemuan kita di siang hari ini kita masuk ke bab yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala al-babu tsani an-nuzur. Bab yang kedua tentang nazar. Wa fihi masail. Dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifun nadri wa mashru'iyyatuhu wa hukmuh. Definisi bernadar dan dalil tentang disyariatkannya nadar dan apa hukum bernadar. Yang pertama, ta'rifun nadri, definisi an-nadar. An-nadru lughatan al-ijab. Nadar secara bahasa artinya mewajibkan. Dan asal kata an-nadru dari kata nadhara yanziru atau nadhara yanzuru. Bisa dalam bentuk fi'il mudhari'nya yanziru atau yanzuru dengan dal yang di dhammah atau di kasrah. Siapa itu tidur? Tidur. Yang pakai kopiah merah putih. Hah? Mana bukunya? Mana catatannya? Kum. Mana bukunya? Dihafal, pelajarannya dihafal enggak? Hah? Bisa menghafal? Ambil buku catatan. An-nadru lughatan, secara bahasa al-ijabu, mewajibkan. Taqulu, kamu mengatakan nadartu kadza, aku bernazar demikian. Idza awjabtahu ala nafsika, apabila engkau mewajibkan hal itu untuk dirimu. Wa syar'an, adapun pengertian secara syar'i yang dimaksud nazar, ilzamu mukallafin mukhtarin nafsahu syai'an lillahi ta'ala. Ilzamu mukallafin, mengilzam, mengharuskan, mewajibkan yang dilakukan oleh seorang mukallaf. Mukallaf sudah kita terangkan itu seorang yang telah mencapai usia balig, dia berakal balig dan dia muslim, itu disebut mukallaf, orang yang diberi beban syariat. Ilzamu mukallafin mukhtarin, mukhtar tanpa paksaan. Jadi seorang yang mukallaf mewajibkan, mengharuskan dirinya, yang itu berasal dari kehendak pribadi tanpa ada paksaan dari pihak lain, murni dari keinginannya. Apa yang diharuskan? Dia mengharuskan nafsahu, dirinya. Dia mengharuskan kepada dirinya. Apa yang diharuskan? Syai'an, sesuatu. Sesuatu ini asal hukumnya tidak wajib, namun dialah yang mewajibkan atas dirinya untuk melakukan hal itu. Jadi asal hukumnya tidak wajib menjadi wajib. Mengapa dia melakukan itu? Lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan balasan dari Allah, keutamaan dari Allah azza wa jal. Jadi kesimpulannya bahwa yang dimaksud nazar adalah mewajibkan atas dirinya sendiri sesuatu yang asal hukumnya tidak wajib, karena Allah azza wa jal. Ini pengertian nazar. Yang kedua, masyru'iyatun nadhir wa hukmuh. Disyariatkannya bernadhar dan hukumnya. An-nadhru masyru'un bil kitabi was sunnati wal ijma'. Bernadhar itu adalah hal yang disyariatkan berdasarkan dalil dari kitabullah, dari sunnah dan ijma' ulama. Kama sayati dzikruhu min al-adillati ala dzalik, sebagaimana yang akan datang penjelasannya berupa dalil-dalil tentang hal tersebut. Wa amma hukmun nadri ibtida'an fa innahu makruhun ghairu mustahabbin. Adapun hukum bernadar, maksudnya ibtida'an, memulai nadar ingin meniatkan sesuatu yang berkaitan dengan nadar. Adapun hukumnya dalam hal permulaan, ya, menetapkan nazar untuk melakukan sesuatu, fa innahu makruhun ghairu mustahab. Hukumnya makruh dan satu hal yang tidak dianjurkan. Bahkan ada sebagian menganggap itu hal yang diharamkan. Namun mayoritas para ulama mengatakan hal itu makruh. Tidak dianjurkan seorang menumbuhkan niat nazar, memulai niat untuk bernazar. Yang dimaksud adalah nazar iwad. Seorang mengatakan, apabila Allah memberi kesembuhan kepadaku dari penyakit ini, maka saya akan berpuasa selama sebulan berturut-turut. Misalnya, dia menetapkan itu, berpuasa sebulan berturut-turut merupakan hal yang tidak diwajibkan kepada seorang hamba kecuali di bulan Ramadan. Nah, dia bernazar, apabila Allah memberi kesembuhan kepadanya maka dia akan berpuasa selama satu bulan berturut-turut. Maka dia mewajibkan atas dirinya untuk berpuasa selama sebulan berturut-turut yang asal hukumnya tidak wajib. Mengapa dia melakukan itu? Karena mengharapkan sebuah kebaikan dari Allah azza wa jal, yaitu kesembuhan dari penyakitnya. Nah, dari sisi mana hukum makruhnya bernazar tersebut? Karena seakan-akan dia tidak melakukan ibadah kecuali apabila ada imbalan perbuatan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Jika Allah berbuat baik kepadanya, baru dia melakukan ibadah. Padahal bernazar itu tidak akan merubah sesuatu. Tidak akan merubah takdir. Tidak akan merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menakdirkan dia sakit terus, ya dia akan sakit terus. Tidak berkaitan dengan nazar. Jika Allah Azza wa Jalla menghendaki dia sembuh, maka dia diberi kesembuhan, tidak ada kaitannya dengan nazar. Maka ketika dia bernazar, mewajibkan dirinya dengan syarat, jadi seakan-akan dia akan melakukan ibadah kalau ada, kalau syaratnya terpenuhi. Seperti hendak melakukan sebuah transaksi bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika Engkau menyembuhkan aku, maka aku berpuasa. Berarti kalau tidak, ya tidak. Nah, dari sisi ini para ulama menghukumi makruh. Li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nadri. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari bernadar, dan beliau mengatakan innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minasyahih, bahwa nazar itu tidak akan menolak sesuatu, tidak akan merubah takdir, dan sesungguhnya nazar itu hanya dilakukan atau dikeluarkan dari seorang yang pelit, kikir. Jika Allah memberi kesembuhan kepadaku, aku akan berinfak 100 juta. Jadi kalau tidak sembuh, tidak mau dia berinfak. Pelit. Pelit dalam hal beribadah. Lakukan ibadah. Kerjakan ibadah itu. Ingin berinfak, berinfaklah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan diikat dengan satu keadaan tertentu. Jangan diikat dengan satu kesembuhan. Ya. Sembuh enggak sembuh, berinfaklah. Itu pasti akan bermanfaat untuk kehidupan dunia atau akhirat. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Dan Allah Azza wa Jalla ketika membalas kebaikan seorang hamba, tidak mesti berkaitan dengan apa yang menjadi permintaan hamba itu secara khusus. Balasan dari Allah itu bermacam-macam. Dan Allah Azza wa Jalla maha mengetahui kemaslahatan untuk para hambanya. Maka seorang berinfak, silahkan. Apa yang dia infakkan itu akan menjadi kebaikan baginya. Nah, dia tidak melakukan itu kecuali kalau ada kebaikan yang Allah berikan. Maka dari sisi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang ini bakhil, syahih, kikir untuk melakukan ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa li anna an-nadhira yulzimu nafsahu bi syai'in la yalzamuhu fi asli syar'i. Sebab orang yang bernazar itu dia mewajibkan, mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu yang dia tidak harus melakukannya dalam asal hukum syariat. Fayuhriju nafsahu. Akhirnya dia memberatkan dirinya. Wa yuthqiluha bidzalik, dan membebani dirinya dengan hal tersebut. Akhirnya jadi berat. Awalnya semangat, ingin melakukan ibadah. Apabila Allah memberi kesembuhan kepada aku, aku akan berpuasa 1 bulan berturut-turut. Awalnya semangat. Dan Allah Azza wa Jalla memberi kepadanya kesembuhan. Berarti dia harus menjalankan nazar tersebut. Puasa 5 hari, 10 hari. Waduh, beratnya luar biasa. Ternyata berpuasa di luar bulan Ramadan tidak sama dengan berpuasa di bulan Ramadan. Kalau berpuasa di bulan Ramadan, banyak temannya, tidak makan. Ya. Tapi di luar bulan Ramadan, baru keluar rumah, lihat. Ini orang makan es krim, ini makan indomie, ini makan macam-macam. Ya. Nah, akhirnya godaannya berat. Tidak kuat dia. Nah, salah sendiri. Kenapa kamu membebani dirimu dengan sesuatu yang Allah tidak memberikan beban kepadamu untuk melakukannya? Akhirnya dia tidak mampu. Allah menghendaki hambanya itu melakukan hal yang mudah. Dia membebani dirinya untuk mewajibkan sesuatu untuk dirinya, hal yang tidak diwajibkan dalam syariat. Nah, dari sisi ini juga menunjukkan ini hal yang tidak terpuji. Walianahu matlubun minal muslim fi'lul khair bila nadhrin. dan yang dituntut dari seorang muslim itu melakukan kebaikan. Tidak perlu bernadar. Ingin berpuasa, silakan berpuasa. Berikut-berikutnya merasa berat, tidak apa-apa, tinggalkan. Jangan membebani diri. Nah, itu kalau tidak ada kaitannya dengan nazar. Tapi ketika dia bernazar, akhirnya menjadi beban yang luar biasa berat kalau dia tidak mampu melakukannya. Ya. Berat. Yang dituntut seorang muslim, lakukan kebaikan. Ya. Kebaikan itu pasti ada balasannya, di dunia atau di akhirat. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kemaslahatan untuk hambanya. Jika ternyata Allah tidak memberi kesembuhan, ya, pasti di balik itu ada kebaikan. Apabila dia bersabar, apabila dia menjalankan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa annahu idza nadhara fi'la ta'atin wajaba 'alaihi al-wafa'u bihi. Hanya saja kalau dia sudah terlanjur bernazar untuk melakukan satu ketaatan, maka ada konsekuensi hukumnya, wajib baginya untuk menunaikan nazar tersebut. Jadi hukum awalnya makruh karena dia membebani dirinya. Ya. Dia seperti orang yang pelit untuk melakukan ibadah. Namun kalau dia sudah terlanjur melakukannya, ya, sebelumnya dia tidak tahu, dia belum pernah belajar fikih muyassar misalnya, atau tidak pernah belajar fikih yang lain tentang hukum nazar. Setelah tahu, waduh, sudah terlanjur. Dulu saya tidak tahu, ternyata hukumnya makruh. Tapi saya sudah bernazar. Ya sudah, kalau sudah terlanjur bernazar, kaitannya dengan hal yang diperbolehkan dalam syariat, bukan dalam perkara yang haram, maka dia wajib untuk menunaikan nazarnya. Harus dia jalankan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Apapun yang kalian infakkan dan apapun yang kalian tetapkan sebagai nazar, maka Allah Azza wa Jal mengetahuinya. Berarti nazar itu ada dan ditetapkan dalam syariat. Wa qawlihi ta'ala, demikian pula firman-Nya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang sifat-sifat hamba Allah yang saleh, di antaranya adalah mereka senantiasa menunaikan nazar dan takut akan datangnya satu hari yang kejahatan yang menyebar. Yufuna bin nadri, ini yang menjadi syahid. Mereka menunaikan nazar. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Aisyah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka wajib baginya mentaatinya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Faqad madaha Allah azza wa jalla al-mufina bin nadr wa athna alaihim. Dan sungguh Allah azza wa jalla memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya dan menyanjung mereka. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bil wafa'i bih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjalankan nazar tersebut. Fadalla dhalika ala anna an-nahya al-mutaqaddima 'an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innama huwa lil karahati la lit tahrim. Maka ini menunjukkan bahwa larangan terdahulu yang disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya makruh, bukan haram. Wa annal manhiya 'anhu wal makruh huwa ibtida'un nadhri wad-dukhul fi. Dan bahwa yang terlarang dan yang dibenci bagi seorang dalam hal nazar memulai hukum nazar, ya, dan memulai untuk menetapkan nazar. Wa ammal wafa'u bihi wa injazuhu liman lazimahu fa wajib. Adapun dalam hal menjalankannya, menunaikannya bagi orang yang telah diwajibkan untuk menegakkan nazar tersebut karena dia yang mewajibkan atas dirinya, maka itu hal yang menjadi wajib wa ta'atun lillah subhanahu wa ta'ala, dan merupakan bentuk ketaatan karena Allah azza wa jalla. Wan nadru naw'un min anwa'il ibadah la yajuzu sarfuhu li ghairillahi ta'ala. Bernadar merupakan salah satu bagian dari jenis ibadah yang tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya perhatikan dalam definisi nadar, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diperbolehkan bernadar untuk patung, bernadar untuk benda yang dikeramatkan, bernadar untuk pohon yang dikeramatkan, bernadar untuk jin tertentu, penguasa negeri tertentu, dan yang lainnya dari berbagai macam perbuatan syirik yang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Faman nadhara li qabrin awwaliyyin wa nahwih, barang siapa yang bernadar untuk kuburan, penghuni kuburan, orang dianggap saleh, atau untuk seorang wali dan yang semisalnya, faqad asyraka billahi taala syirkan akbar, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Wal'iyadzu billah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ikhwan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.